Tiada ku sangka, sejak detik itu kau membuka pintu kamar di hatiku. Cinta yang berantai, sungguh kado yang kembali. Tiada ku sangka, sejak detik itu kau membuka pintu kamar di hatiku. Cinta yang terhampar, suatu ketika dulu bersama kembali. Andainya di kau mencuri hatiku dengan kejujuran, mungkinkah aku memberikan aku satu keyakinan untuk kau. Lanjut.